Kita ba Roma genei. Wasia fasal mamuna gei. Paulus wasitun mamuna tiat Yahyai geskei. Wai wo hat ni mak maminti nuslan Romei. Yau nega Paulus. Ma Yesus Kristus ke wasiat yau. Ode hula sogwe ili giamu agu ganyasoti Yesus ke. Ode susu yamu tiga berita-berita ras manus hula sogoti iri remumu. Berita ras desi ke heit luso. Hula sogo iha tetak tiwa si iri redi. Ode berita ras nege heit luso hula sogo liosu. Tiir miane tua sinyano are. Masir nera gesti kitab nel-nel ge kerala genei. Berita ras rages desi ge kliosu hula soguanan gei. Ma inege irge idurahagi ma yola irge. Inege raja rautes nunatui. Ode hula sogue siusu ohe. Inege hula soguanan ai. Tiga wat hula sogue memean ge gamal jau ge gi ala ima imori furuk toha irmia mati renei. Inege Yesus Kristus ke, ma itu ait amam lanai. Ore giosiai, denje hula sogue susurala eras ke meyau, ma iligiamu agu ganyasoti Yesus ke. Denje Yesus ke yasoya muati ga berita-berit eras ke, ti iria lema Yahudi nare mumu, ti bangsa kabita gabibo, ma moda sirner tohak oder tohai, mar leru orbiti lani gei. Ode eine ragunti nuslan romane, hula sogwe iligedei, ma Yesus Kristus ke wasi iria edagundei. Lema denja wai go hat ni mak maminti nuslan Roma ei. Kwe siat jah nyeti e, nege ti iria hula sogo e ilobak ode ilik sirma wasi iria sirnei. Kuten ma lema mueras manus iti amat hula sogo e, yorana niti e but Yesus Kristus ke gimina e. Ode kuten huruk ma inaga eras manus hula sogo e, ore manus Kristus ke, nege giore ma kiminti ralami kralanare mumudagun. Paulus biuma biai nuslan Roma ge, ma ya berita berit eras ke. Waigo hatni magwei, len lakso urtu nagure bai lulgue, desigo kia hiai nege eksualage raske bati wasik hula sogue kialiei. Bisa maga la goljes, kialinam Yesus Kristus ke iya la maitnyei. Ode aksuala ge raske bati i, kali irmia minti hnuga beta gabe i tinus kek temne, nege rahe suasim tioto haketi mito hakti Kristus ke nei. Ode hula sogo hie ohe, giagi ne aksuamba enti i, kali kialiei. Hula sonwe ge ine gunal ralak kwek ralage bain-bain magu garyati ine, nege ga berita-berita raske kialianan Yesus Kristus ke. Ode tiwa siksuamba ende sikre giagi ne guten toha hula sogwe, mayal klelane raske itmayau, mana lema sosobonyo, bisa makbuati ksuya gayeti deis. Kalik mabo gayak sialik mak bumati gai teti des. Ma gale ras manus hula sogo memean geti e. Ma gyal gya wasim tiot toha kemak tiabalak tiabal toha. Nege kuan geo. Gyoat kore eti des. Desigo e nege mial gya uralak kwek ralage. Kiali wasim tiot toha ke. Ode yaduagun no galgia urala mikrala nare, chali wasik toto hake dagun. Lema de itnege ana it de yalgia uitrala maris. Waigo hatni magwei, buma inege hmye bain bain ohe, gyalagios kiabide, nega kurek miak bati gai tai tides. Keske namru mak biayet nue tai aunggora. Oda gubu mati guna ite tides. Mamode bisa mawasi kwarja nega gigak buan tie. Mawasi mtoto aketi Kristus kenek tiabal mamalya gau. Oda irsya likmamin tiro made sikre anar tohak ti Kristus kedagun. Kola dene iria lema Yahudi mamin tiwen sal no salik nekre rtohak ti Kristus kedagunde kiali wasik kwarya nei. Kali hula sogo ya yaso ya matiga berita berita rasketi iria lema Yahudi nare mumu. Dan jaya musti mok batiga berita berita rasdesti iria mamin ti gota nare ode iria mamin ti nuare ode iria maskolare. Ode iria lema maskola redagun. Kali golje sige manek dua ginaksi alik mak batiga berita-berita rasketi edagun di Nuslan Roma des. Berita rasdesige hula sogwe amal jauh gedes ma giaurif iria matohagare. Ode yaunege lemak muai ma ga berita-berita rasdes. Kali berita rasdesi ge hula sogo ya mal jauh gedes, ma jauh rif iria matoha gare mumu. Berita rasdesi ge iria hudinarer tomo luk munade, makte yonen mo iria lema yahudinarer tomo lugyo silyagwe. Kali berita rasdesi ge klios wohe, kol gyabi ma irge bisa mamlaya iti hula sogwe, nege cuma mo kali tio hakti hula sogwe. Tela desi ge gola nera ge stigi taplan ge mak biohe. Iria hula sogwe biohe mlaya sirne, nega nar morif nini nam, kalir tohak ti hula sogwe. Irge sali, kali biar mahi ohe, hula sogwe imin keske lema biumat yohai. Hula sogwe susu gaya rage gyo suen serai raske, ma yugu niria lema mabuma matoha nam hula sogwe ibuge, ror iria malak tela acyat nekre mumunei. Hula sogwe ala goljes, kali irje sikre wajt tela acyat de sikre negi bayat neta irge, ma kyurmia irge lema hiena mamlai hula sogwe ajarare. Hula sogwe yugun sir goljes, kali nama bisa mata hemagilo su hula sogwe ne, nege irge hie elik de. Kali namde sige hula sogwe miasa nasyu suti iri remumu de. Kali biar malema bisa mat mata git hula sogwe, keske giosia iala nuskek temne mumu ne, dan jai bisa mateo hula sogwe yol giabei. Kali gyos nyami ala nekre mumu ne bisa matteo he. Huasi haret ke gyal nini nam, ore bisa matteo he. Ine hula sowai. Denjele me irgie ita bisa ma yalak tenan ge matianuk debio he. Yau nei, lema saljau. Kali lema kohe hula sowai min. Keske lema goljeis. Kali iri remu munehre ohe hula sogo iminde, keske lemar leru iyo hula sowai, ta lemar salage raskebati i, der regan namak tem lema magak buanare, oder alatak ralanare gimin tigele raguk kebu. Irja sikrer bohe rei lulol yau, keske irja sikrek temasir. Oder sambaya noro utiadara, Raga sirma rola dene irio, manuo, heal malamio, heala loa duat nekre, biar mahreo he. Irio heal loa ildesi kremu mune, anar matnya raptas jagun. Klala lemar bumar samba eno routi hula soluan lahuga, lema bisa ma imat nye. Lema denje hula sogwe tutuk laki di girje sikre, Ma wajt telat cetra dagin mara ala nekre kyare tasir. Manegi hurmya it de yorit ne ralak tela maraya manitinam nyegu narine. Hula sogo ya lagol jes, kali lemar toha namam lai hula sogo ya jarare, de reluk namam lai hula sogo ya jarde sikre giornam lemam lai re. Ode lemar bumar sagi tilode rauti hula sowa malalai tolas mirne, ode lemar bumar toha mar sambayanti. Der bumar sambayanti nama hula sogo ya la negrebo. Keske hula soumwa la lai tolas mirne, inega miasana biaru tiahal. Ma iriremu mune mustimor leru anigeti gibak narunei. Amin. Kali golje sige mana hula soga tutuk laki diksir, ma wait dak jagi natyat manit inam nyegu desikre kyare tasir. Mane kyurmia wan fetare lemar dagin ma rena frorwa manire. Mak tiohak te lagi ala muirgi ya lagi. Der dagin ma rena frorwa fetare bu. Kola dene wa manire dagun. Ma lemar dagin ma rena frorwa fetare. Mak tiohak te lagi ala muirgi ya lagi. Der maboga wa manire ma rena fror sirbo. Mara lak te la marai mane tinam nyegunare. Lemar denje hula sogo yo ilma yala masun gue mak jansir, mak coha waitak tela acet rala desikre. Hir desikre raguno lemah radu limah re hula sogo di. Denje hula sogo tutuk laki diksir, mana mat cat rare kan desikre kyare tasirbu. Manegi hurmya ralak tela acet rare, Male magolak telam laya irge musti mo yala negre. Mane wait mormyori farek bientik telacat salno salik negre. Nege ralak tela lemam laire. Rahat. Robak ma rame sanamit namit. Rala iri rema rala tarek sun. Rsoi ralat. Rtabahun wir. It desior soala it ma kyur mera ilir. Dagin ma ragak meta irire. Raat ilir. Oder dagin ma rahes irire. Oder ala irire ma nitare girai. Ramni sikula sogwe. Rahmua irire. Rbitil tenatare matat. Ratun bakbak. Robak salah harar muara lak telacat saita saibo. Ode lemar tomol wena to amat dagun. Ode reganak dusa gebo. Ode tunrate tagare lemar to hamarala. Ode lemar alo bagir. Ode lemar ala rale raske roririri. Ode biar mah rehula sogo asitnya tak kede. Tigi bohe, kolnya iria mala tota ciat maul jesikre, hula sogwe musti mo tunik nyetak mat miat ketisir, keskede iria sikre giagi-giagi nera lak tela ciat desikre babu. Ode lemara la gol jesk miasan bo, de ramuk mugasir, tigolnya irsyalik ralak tela ciat desikre dagun.